seret soca anu gelih ngareret ngan sajorela matakat tarik birahi kapentang asmara cinta kapentang asmara cinta hanas dito usap ku rasa pipi asih malah tebih ngaleos tanpa permios ngaleos tanpa permios hati emut kaman nehna mun siang sok kapi cangcam nu geris pujaan akan gerisna bawa ngajadi gerisna bawa ngajadi pacaket jeng anu geris hati tetep sok mi asih cek hati mual patebi kuring weleh rek mi asih kuring weleh rek mi asih. Kapentang asmara cinta kapentang asmara cinta hanas ditong di pelong diusap usap ku rasa pipi asih malah tebih ngaleos tanpa permios ngaleos tanpa permios hati emut kamanehna mun siang sok kapi cangcam nugeris pujaan akan gerisna bawa ngajadi gerisna bawa ngajadi pacaket jeng anu geris hati tetep rek mi asih cek hati mual patebi kuring weleh rek mi asih kuring weleh rek